Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Setelah kita belajar tentang musnad ilaih, kapan disembunyikan, kapan disebutkan, masing-masing ada waktunya, juga ada pendorongnya. Dan sekarang insya Allah tentang musnad ilaih, kapan dimakrifahkan, kapan dinakirahkan. Qala al-muallif wafaqahu Allah ta'ala wa yu'arrafu bid-dhamiri awil alamiyati wa bismil isyarati wa billami wa bil idhafati wa yu'arrafu ay al-musnad ilaih, dan juga musnad ilaih itu dimakrifahkan. Kapan kita menggunakan musnad ilaih itu makrifah, kapan nakiroh, kapan di dahulukan, kapan dikebelakangkan. Ini ilmunya, memang ilmunya adalah ilmu ma'ani. Kalau kita dalam ilmu nahwu hanya disebutkan sedikit saja, tapi kalau dalam ilmu ma'ani itu memang babnya. Dan juga musnad ilaih itu bisa dimakrifahkan atau bisa menggunakan musnad ilaih yang ma'rifah. Pilihannya itu bisa pakai domir atau pakai alam atau pakai isim isyarah. Juga alif lam wabillam, ini alif lam maksudnya wabillam, ini maksudnya adalah alif walam. Cuma alif lam itu aslinya lam saja, alifnya itu didatangkan supaya bisa bunyi. Alif lam itu aslinya cuma lam, alifnya itu hanya didatangkan supaya bisa dibunyikan. Bayangkan kalau gak ada alifnya gak bisa bunyi. Ar-rojulu, kalau gak ada alifnya gak bisa. Ar-rojulu, gak bisa. Alifnya itu cuma untuk membunyikan. Karena itu para ulama banyak yang menyebutkan dia itu hanya lam saja. Wabil lami, wabil idhofa, dan juga bisa dengan mudhof ilaih. Ya, bisa dengan semua sebenarnya. Di sini gak disebutkan semua, bisa dengan semua. Dengan enam ma'rifah itu. Itu isim mausul juga bisa. Dan ditambahi oleh ulama ahlul ma'ani pakai munada. Pakai munada. Qala wa yunakkar, dan juga kadakalanya musnad ilaih itu dinakirahkan. Wa yuqaddam, ada kalanya didahulukan. Wa yuakhir, ada kalanya diakhirkan. Hukum asalnya ya ma'rifah, dan hukum asalnya ya didahulukan. Cuma kadang keluar dari hukum asal tadi sesuai li ahwalin taqtadi dzalik, untuk beberapa keadaan yang mengharuskan hal itu. Qala al-idah idza dzukira al-musnadu ilaihi, apabila musnad ilaihnya disebutkan, kalau yang disembunyikan enggak dibahas. Fa imma an yakuna mu'arrafan bidhamiri au ghairihi, maka bisa jadi atau bisa musnad ilaih itu didatangkan secara ma'rifah, baik itu dengan domir atau selain domir, dari macam-macam ma'arif, dari macam-macam isim yang ma'rifah. Dan hukum ma'rifahnya musnad ilaih ini adalah yang asal. Kenapa musnad ilaih itu al-asal fihi annahu ma'rifah? Li'annahu mahkumun alaih. Jadi musnad ilaih itu adalah mahkum alaih, yang diberikan hukum. Alladhi yang bagi an yakuna ma'luman, yang namanya yang diberi hukum itu seharusnya sudah diketahui. Karena ma'rifah itu kan sesuatu yang sudah diketahui. Ma'rifah itu adalah isim masdar atau masdar. Kalau dari arrofa yu'arrifu, maka ma'rifah itu adalah isim masdar, bukan masdar, karena masdarnya ta'rifan. Tapi kalau dari arrofa ya'rifu, maka ma'rifah itu adalah masdar, masdar mimi. Jadi hukum asal musnad ilaih adalah ma'rifah, karena memang dia adalah yang dihukumi. Sedangkan sesuatu yang dihukumi itu hendaknya harus diketahui dahulu. Qala wa ta'riful musnadi, kurang ilaih itu, karena kita sedang bahas musnad ilaih. bukan musnad ini. Wa ta'riful musnad, ini musnad ilaih yang benar. Wa ta'riful musnad ilaihi bidhamir. Adapun memakrifahkan musnad ilaih dengan dhamir itu kapan? Ini sebenarnya ya ikhwah, penggunaan-penggunaan ini rata-rata sudah kita ketahui dan sudah kita pakai. Penggunaan-penggunaan ini adalah membahas tentang kapan gunakan dhamir, kapan gunakan ini. Ini sebenarnya sudah kita ketahui dan sudah kita pakai. Cuma ya inilah ilmu ma'ani, supaya kita lebih tahu lagi, lebih luas lagi. Sebenarnya ini sudah kita ketahui semua, cuma biar lebih luas kapan penggunaan yang tepat. Jadi bab ini adalah membahas tentang kapan penggunaan yang tepat. Kapan kamu itu pakai dhamir ana, kapan pakai dhamir nahnu, kapan pakai dhamir huwa, kapan kamu itu menggunakan alam, kapan kamu itu menggunakan isim isyarah, tujuannya untuk apa, fungsi-fungsinya untuk apa. Ini sebenarnya sudah kita ketahui dan sudah kita pakai. Karena dalam bahasa Indonesia pun sama, cuma nanti ada beberapa tambahan faedah gitu saja. Jadi jangan kaget ini. Ini kan sudah diketahui. Ya iya, ini sudah setiap hari kita pakai. Kapan kita menggunakan musnad ilaih itu dhamir? Yakunu li'annal maqama litakallum. Yaitu bisa jadi karena mungkin keadaannya membutuhkan untuk pakai dhamir takallum, pakai dhamir ana. Nahwu ana at-talibu. Saya adalah at-talib. Ini enggak bisa diganti yang lain. Nah, makomnya menuntut untuk pakai dhamir ana. Awil khitab, atau memang makomnya menuntut untuk pakai dhamir khitab. Nahwu anta akhi. Awil ghaibah, atau pakai dhamir ghaibah. Nahwu huwa shodiqi. Dia adalah temanku. Dan khusus dhamir ghaibah itu harus apa? An yataqaddama dzikru al-mufassir. Dhamir itu namanya mufassar. Dhamir itu adalah sesuatu yang dijelaskan. Maka harus ada mufassir. Ini khusus dhamir ghaib, dia. Sudah harus sudah ada dulu siapa yang dimaksud dengan dia. Kalau enggak ada enggak boleh. Kalau ana jelas. Kalau anta jelas. Tapi kalau dia, ini khusus dhamir ghaibah ini harus an yataqaddamahu mufassirun, harus ada mufassir dulu. Karena dhamir itu adalah mufassar yang dijelaskan. Ini khusus hukum dhamir ghaibah. Ya, hal-hal seperti ini sudah kita ketahui karena ini kita pakai setiap hari. Kapan kita bilang saya, kapan kita bilang dia, ini sudah kita pakai. Ini sudah ilmu yang sudah badihi, sudah semua orang tahu. Inilah ilmu ma'ani, fungsinya ilmu ma'ani seperti ini. Cuma kita bedanya, kita itu diajak berselera Arab gitu saja. Nanti ada beberapa tambahan faedah. Kalau rata-rata ya ini sudah kita pakai sehari-hari dalam bahasa Indonesia pun ya seperti ini. Tapi nanti ada tambahan faedah dari sisi sastra atau selera Arab itu seperti apa. Qala wa yu'arrafu bil alamiyah, dan juga kapan menggunakan musnad ilaih itu pakai alam? Ketika liya'rifahu sami, supaya tujuan utamanya adalah untuk supaya diketahui oleh pendengar. Inilah tujuan kita menggunakan alam, supaya lebih jelas. Kalau kita sebut namanya langsung, ini lebih jelas daripada kita sebut pakai, misalnya pakai isim isyaro. Itu tadi, nah gitu. Tapi kalau langsung kita sebutkan namanya fulan, itu lebih jelas. Itulah tujuan utama dari menggunakan alam. Karena alam itu tujuannya adalah untuk menyebutkan sesuatu yang sudah ma'ruf bil wada. Alam itu ma'rifahnya pakai wada. Dhamir ma'rifahnya itu kan. Semua isim ma'rifah kan ada korinahnya. Semua isim ma'rifah kan ada korinahnya. Dhamir korinahnya ya pakai korinah takallum atau khitab atau ghaibah. Kalau alam korinahnya itu wada'i. Korinahnya itu maknawi. Kalau alif lam itu korinahnya lafzi. Kalau isim mausul korinahnya juga lafzi. Korinahnya itu pakai silahnya itu. Tapi kalau alam ini korinahnya maknawi karena kembali kepada wada. Semenjak diletakkan dia itu untuk si itu, gitu loh. Karena itu kapan menggunakan alamiyah? Li'arifahu sami, tujuannya untuk ta'rif. untuk supaya enggak panjang-panjang, enggak langsung to the point. Nahu Allahu al-Ma'budu. Allah adalah zat yang disembah. Allah di sini langsung disebut nama supaya enggak panjang-panjang, supaya ringkas. Au ta'dhimuhu atau au ta'dhimihi. Li ta'dhimihi gitu. Au ta'dhimihi atau tujuannya untuk ta'dhim. Au ihanatihi atau untuk ihanah. Nahwu al-jahilu hadhara. Ini contohnya agak rumit karena al-jahil ini bukan alam. Al-jahil bukan alam. Yang jelas tujuan dari menggunakan nama selain tujuan utama untuk to the point atau untuk segera diketahui itu kadang ada tujuan lain. Ta'zim, kalau memang dia adalah nama yang dibesarkan seperti namanya Allah. Atau ihana, seperti nama seorang yang sudah terkenal, Abu Lahab, atau misalnya Musailamah, dipakai julukan untuk seseorang. Abu Lahab itu sendiri adalah sebenarnya itu nama pindahan. Lahab itu aslinya neraka. Sebenarnya kunyah itu bukan kunyahnya bukan Abu Lahab. Lahab itu artinya neraka, api. Kemudian karena dia adalah jahannamian, orang yang jahannam, baru dikasih kunyah Abu Lahab. Qala wa ta'rifu bismil isyarati li aghradin minha. Sedangkan kapan kita menggunakan isim isyarah, kapan kita menggunakan musnad ilaih, itu tepatnya pakai isim isyarah. Tujuan yang pertama adalah ta'dhimihi atau ta'dhimuhu bil bu'd. Ini ikhwan saya katakan kitab ini apa? Memang padat, memang ringkas tapi kurang tertib. Tujuan utama kita menggunakan isim isyarah itu adalah idza ta'ayyana tariqan li ihdaril musyar ilaihi fi dhihnis sami'. Ini dalam penjelasan kitab yang lain. Wala yu'rafu lahu ismun akhar. Tujuan utama pakai isim isyarah itu kadang ketika dia memang enggak ada pilihan lain. Seperti di dekat kita, langsung kita tunjuk pakai isim isyarah hadza. Atau karena kita enggak tahu namanya. Hadza laqiyani, orang ini bertemu dengan saya karena kita enggak tahu namanya. Itu tujuan yang terbesar pakai isim isyarah rata-rata untuk seperti itu. Adapun takdim atau tahkir, ini tujuan lain, ini tujuan sekunder, bukan primer, bukan tujuan utama. Cuma kitab ini karena diringkas, enggak diruntut. Jadi tujuan menggunakan isim isyarah itu ya seperti kadang karena enggak tahu namanya. Makanya ini semua ini cuma penjelasan kapan kita menggunakan kata yang tepat, kapan kita pakai alam, kapan kita pakai domir, kapan kita pakai isim isyarah. Nah ini rata-rata ya sudah kita ketahui seperti ini. Masa orang yang berbicara nggak tahu kapan bilang ini, kapan bilang namanya. Rata-rata sudah kita ketahui. Cuma hanya ada tambahan faedah gitu saja. Qala yang pertama tujuannya adalah ta'dhimuhu bil bu'd, mengagungkan dengan isyarah bu'd. Ini enggak mesti ya, isim isyarah yang ba'id itu harus maknanya ta'dhim, ini enggak mesti. Ini semua dilihat dari konteks, karena isim isyarah yang dekat pun ada untuk ta'dhim. Seperti di sini nahwu dzalika alkitabu. Di sini musnad ilaihnya dzalika, pakai isim isyarah. Pakai isim isyarah yang jauh karena dzalika itu dza, itu isim isyarah. Lamnya itu lam yang untuk lil bu'd. Aslinya itu dza, li itu lamul bu'd untuk jauh. Kafnya itu huruf khitab. Huruf harfu khitab. Ini pakai jauh. Lah mana di sini ada makna ta'zim? Ini enggak mesti ikhwah, ini enggak mesti. Dilihat dari konteksnya. Kalau memang konteksnya itu adalah untuk mengagungkan, yaitu berarti ta'zim. Karena di sana juga ada ta'zim bil qurb. Contohnya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Maka ini enggak mesti. Au tahqiruhu bil qurb, atau ingin merendahkan dengan cara mendekatkan. Ini juga enggak mesti, karena tahqir itu juga kadang bil bu'd juga ada. Semua ini adalah fungsi-fungsi tambahan yang bisa dideteksi dengan selera. Ini. Makanya kapan ini mengandung makna ta'zim, kapan mengandung makna tahqir, ini dilihat dari konteksnya, tidak bisa dilihat dari isyarohnya. Ini isyaroh bait, itu maknanya mesti ta'zim. Isyaroh qorib, maknanya mesti tahqir. Ini enggak harus. Karena di sana juga ada lawannya. Au tahqiru bil qurb nahwu wa ma hadhil hayatud dunya. Hadhihi sebagai musnad ilaih. Nah, mubtada. Al-hayatu badal. Ad-dunya na'at. Illa lahwun, ini khobarnya lahwun wala ibun. Di sini konteksnya adalah merendahkan. Seperti orang biasanya kalau dipanggil ini, bapak, biasanya kalau kita panggil pegang iki, itu merasa direndahkan. Secara sopan santun, bapak itu enggak boleh dipanggil ini. Maka semua ini enggak mesti. Dan semua ini adalah makna-makna yang tambahan dilihat dari konteksnya. Adapun zat, penggunaan isim isyarah itu secara asal ya tadi itu untuk, karena memang menunjuk, butuh untuk menunjuk, atau karena memang enggak tahu namanya itu. Adapun makna-makna ini ta'zim, tahqir, ini dilihat dari konteks, bukan dari zat isim isyarah. Au bayan halihi bil qurb, atau untuk menjelaskan keadaan musyarnya. Jadi isim isyarah itu ada musyar ilaih. Kalau musyar itu yang diajak bicara. Kalau yang musyar ilaih itu yang benda yang diisyaratkan. Musyar itu yang diajak bicara. Mukhotobnya itu namanya musyar. Musyar ilaihnya itu adalah benda yang diisyaratkan. Au bayan halihi bil qurb, atau untuk menjelaskan keadaan musyar ilaihnya itu dekat. Nah, ini kalau ini memang bawaan isim isyarah kalau ini. Karena isim isyarah itu ada yang untuk dekat, untuk jauh. Itu memang asli bawaan fungsi dari isim isyarah. Fatakulu hadza. Ini untuk dekat. Aul bu'd, atau menjelaskan keadaannya jauh, itu fatakulu dzalika. Ini kalau ini memang asli pembawaan dari isim isyarah. Kalau amma ta'rifu bi al, adapun memakrifahkan musnad ilaih pakai al kapan? Ketika fa li bayanil ahad. Maka ada kalanya untuk menjelaskan ahad. Karena alif lam itu ada tiga di sini disebutkan. Ahdiyah, jinsiyah, sama istighraqiyah. Ahdiyah, jinsiyah, sama istighraqiyah. Alif lam lil ahad dikatakan ahad dari janji, karena sudah diketahui, sudah ada janjian, ada semayanan untuk diketahui. Ahad adalah ay ma'hudun bil ilm. Ma'hudun bil ilm, sudah dijanjikan untuk diketahui, itu namanya alif lam lil ahad. Ahad sendiri dibagi menjadi tiga, ahdud zihni atau ilmi, sama ahdud zikri, sama ahdul huduri. Seperti di sini, fiha misbahun nahwu fiha misbahun. Al misbahu fi zujajah. Azujajatu. Syahidnya al misbahu sama azujajatu. Ini ahad apa namanya? Ahad zikri, karena sudah disebut sebelumnya, baru diketahui. Fiha misbah, di dalamnya ada lentera. Al misbahu, lentera tadi. Nah, gitu loh. Lentera tadi fi zujajah, di dalam sebuah kaca. Azujajatu, kaca tadi. Nah, itulah ahad, itulah alif lam yang untuk mengenalkan atau untuk mengkhususkan. Cara pengkhususannya adalah dengan ahdiyah, dengan cara sudah dijanjikan. Gak mungkin ini az-zujajah itu ini kembali kepada kaca yang lain. Gak mungkin, pasti kembalinya kepada az-zujajah itu pada az-zujajah sebelumnya. Karena ini adalah ahdu az-zikri. Seperti juga fa'aso fir'aunur rasul, itu juga ahdu az-zikri sudah disebutkan sebelumnya. Maka kita dalam mengartikan pun harus pandai seperti itu. Fiha misbah, di dalamnya ada lentera. Lentera tadi, gak mungkin kita umumkan fiha misbah, di dalamnya ada lentera. Sebuah lentera di dalam kaca itu salah kalau gitu. Harus dimaknakan ahdu zikri, fiha misbah, di dalam lentera. Lentera tadi, gitu. Jangan dibuat umum. Sebuah lentera di dalam kaca, sebuah kaca, salah kalau itu beli bayanul ahad awlil jins atau alif lam lil jins untuk mencakup jenis. Kaqaulika al insanu afdalu minal an'am, seperti ucapanmu jenis manusia itu lebih afdal daripada jenis binatang. Ai haqiqatul insan, maknanya adalah hakikoh, secara hakiki. Bigot din nador an afrod, ya, tanpa harus kita lihat afrodnya. Karena kadang kalau main afrod satu persatunya, kadang ada yang binatang itu lebih bagus dari satu persatu manusia. Ini namanya alif lam lil jenis, untuk menjelaskan jenis. Jenis manusia lebih afdol dari jenis binatang. Tapi kalau afrodnya gak mesti, kadang ada binatang yang lebih afdol dari manusia secara afrod. Ai haqiqatul insan, yaitu hakikat manusia, bukan majaz. Wa illa fa fi sa'iril hayawan ma huwa khairun lil wilad wal ibad. Kalau enggak seperti itu, kadang ada di dalam semua hewan pasti ada yang lebih baik daripada lebih baik untuk negara, untuk negeri dan untuk hamba. Binatang itu kadang lebih bermanfaat daripada si sebagian orang. Ini fungsi dari alif lam lil jins. Wal istigrok, dan juga alif lam itu kadang juga untuk istigrok. Jadi ini semua kita diajari, walaupun kita sudah tahu dalam penggunaan kita juga seperti itu, tapi selera orang Arab seperti itu. Alif lam itu ada yang untuk ahadz dzikri, ada yang untuk lil jins, ada yang untuk istigrok maknanya. Nahwu wa khuliqal insanu dha'ifa. Alif lam di sini adalah lil istigrok, untuk semuanya. Ai kullu insanin khuliqa dha'ifan. Sebagaimana alhamdulillahirabbil alamin juga alif lamnya lil istigrok. Qala wa amma ta'rifu bil idhofah. Adapun sekarang kapan kita menggunakan musnad ilaih itu ma'rifah pakai idhofah, yaitu ketika fali annaha akhsar, ketika ingin meringkas, lebih ringkas. Fali annaha akhsar, karena mudhof, memakrifahkan dengan mudhof ilaih itu lebih ringkas. Contohnya kaqaulika hawaya fil ilm, seperti ucapanmu hobi saya, hawaya itu hobi, kesukaan saya itu dalam belajar. Fahadha akhsaru min qaulika, maka ini lebih ringkas daripada ucapanmu alladzi qalbi ilaihi mailun huwal ilmu, yang hatiku itu kepadanya, atau yang hatiku itu condong kepadanya adalah ilmu. Nah, daripada pakai isim mausul, lebih ringkas pakai mudhof ilaih, kesukaan saya, gitu saja. Enggak perlu yang hati saya itu suka kepadanya adalah ilmu. Ini kepanjangan. Karena itu ini adalah edukasi atau bimbingan kapan kita menggunakan mudhof ilaih, kapan kita menggunakan isim mausul, kapan kita menggunakan isyarah. Ini ilmunya adalah ilmul ma'ani. Au al-hawa alladhi fi qalbi ilal ilmi. Al-hawa alladhi fi qalbi ilal ilmi. Ilal ilmi ini khobarnya. Kecintaan yang ada dalam hatiku itu kepada ilmu. Panjangan al-hawa alladhi, pakai na'at. Ini pakai na'at, pakai isim mausul, kepanjangan. Langsung saja hawa ya, cintaku pada ilmu. Nah, gitu saja. Ini salah satu fungsinya. Kalau mau panjang, ada kitabnya fungsi-fungsi kapan pakai mudhof, kapan pakai alif lam. Biar selera kita bisa seperti seleranya orang Arab. Karena rata-rata seperti ini kita sudah tahu. tinggal memperluas saja. Wa amma tangkiru, adapun kapan musnad ilaih itu dinakirohkan, dan ini adalah khilaful asal sebagaimana telah lalu, karena al asal adalah ma'rifah. Fa lil ifrad, salah satu tujuannya adalah mungkin ketika ingin ifrad, yaitu satu. Waja'a rajulun nahwu waja'a rajulun min aqsal Madinah, maka datang dan telah datang satu laki-laki dari tengah kota, dari kejauhan kota, min aqsal Madinah. Ay rajulun wahidun. Walit ta'dim, dan juga kadang untuk ta'dim. Nahwu fa'dhanu biharbim minallah. Nah, kalau ini fungsi-fungsi ta'dim ini kita enggak tahu. Makanya kita ini belajar seliranya orang Arab. Orang Arab itu kadang mereka itu mentakdim itu dengan cara menakirohkan fa'adhanu biharbim minallah. Maka beritahu dia, kasih kabar dia dengan perang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adhanu biharbim minallah, maka tabuhlah genderang perang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ay harbun azimatun, perang yang sangat besar. Karena itu dinakirohkan. Ada juga untuk taksir, seperti fakot kudibat rusulun, itu tujuannya untuk taksir, untuk memperbanyak, telah didustakan banyak rasul, gitu loh. Ini salah satu fungsi nakirona. Ini kita harus ngikut, karena ini seliranya orang Arab, ini beda dengan selera kita. Kalau ini kita harus nurut, nggak boleh tanya apa bedanya ini atau kenapa kok kenapa. Ini seliranya orang Arab seperti ini. Qala wa amma taqdimu, adapun taqdim kapan musnad ilaih itu didahulukan, fa li'annahul aslu, karena itu adalah al-asl dalam musnad ilaih itu didahulukan. Aulit tafa'ul, atau untuk optimis, nahwu sa'dun fi dari, kebahagiaan semoga ada di rumahku. Ini untuk optimis. Ini enggak bisa kita nalar dong, ini seleranya orang. Kenapa kok seperti itu? Kenapa? Karena enggak bisa kalau ini. Karena ini selera. Qala wa amma ta'khiru, adapun kapan musnad ila itu ditakhir? Fali annal maqama yatlubu taqdimal musnad. Karena mungkin maqam kesempatannya menuntut untuk didahulukan musnad. Ini benar kalau ini musnad, taqdimal musnad. Sehingga musnad ilahnya ditakhir. Nahwu la fiha gaulun, tidak ada di dalamnya, ha kembali kepada khomer, minuman di surga, tidak ada di dalamnya itu gaulun. Gaulun itu sifat yang memabukkan, yang menutupi akal. Jadi khomer di surga itu lezat, sangat lezat, tapi enggak ada efek gendengnya, itu enggak ada, mabuknya itu enggak ada. Di sini didahulukan musnadnya, yaitu fiha, daripada ghaulun sebagai musnad ilaih. Kenapa? Tujuannya ini adalah untuk hasr, untuk membatasi. Yang khomer yang enggak ada mabuknya itu cuma di surga tok, itu maksudnya. Ai la fiha, tidak ada di dalamnya, wahdaha, cuma dia saja. Duna ghairiha min khomrid dunya, bukan yang lain dari khomer-khomer dunia. Karena itu dibatasi, karena itu didahulukan. Salah satu fungsi mendahulukan apa-apa yang seharusnya dibelakangkan itu adalah hasr, pembatasan. Maka di sini dibatasi, la fiha, tidak ada di dalam khomer surga itu, cuma khomer surga tok. Tidak ada di dalamnya apa? Ghaulun. Itu sifat memabukkan yang menutupi akal. Walau qala, seandainya dikatakan la ghaulun fiha, tidak ada sifat memabukkan di dalam khomer surga. Ini beda sudah, seliranya sudah beda. Kalau kamu bilang tidak ada sesuatu yang memabukkan di dalam khomer surga, ini belum tentu pembatasan. Kamu hanya menafikan di situ toh. Kamu hanya menafikan di khomer surga itu enggak ada sifat memabukkannya. Enggak bahas yang lain. Bisa jadi juga di khomer-khomer yang lain juga enggak ada yang enggak membambukkan juga, kan gitu. La ghaulun fiha. itu lo enggak mabukkan. Kamu ketika bilang khamr itu enggak mabuk kok, enggak memabukkan kok, ini enggak ada hasr sama sekali. Tapi ketika kamu bilang la fiha ghaulun, tidak ada di dalamnya ghaul, ini maknanya adalah hasr, pembatasan. Dari mana kita tahu ada selera atau ada aroma hasr? Yaitu dari takdim mahakuhu at-takhir. Lam yufid hadal makna, seandainya kamu bilang atau seandainya Allah Subhanahu wa taala bilang la ghaulun fiha, lam yufid hadal makna, niscaya tidak akan memberi faedah hasr tadi. Maka kapan musnad ilaih itu diakhirkan? Salah satunya adalah untuk tujuan-tujuan, yaitu hasr wali agrodin ukhra, dan juga untuk tujuan-tujuan yang lain. Muwaddohatan fi takdimil musnad, yang nanti akan dijelaskan insyaallah ketika takdimul musnad, karena sama pembahasannya. Takhirul musnad ilaih pembahasannya sama dengan takdimul musnad. Jadi daripada nanti takror, daripada nanti diulang lagi, mending dijanjikan bareng dibahas di sana. Sudah ini dulu ya, karena agak pusing. Intinya semua pembahasan tadi rata-rata sudah kita ketahui. Wong iki jenenge ngajari berbicara, ngajari kita berbicara ya, sudah pembicaraan ini sudah kita lakukan sejak kecil. Ya rata-rata sudah tahu kapan harus menggunakan saya, kapan harus menggunakan yang. Cuma ini sebagai tambahan faedah saja, bahwasanya di sana semuanya ada tempatnya masing-masing. Dan itulah ilmu balago. Ilmu balago. Dan juga ada beberapa fawaid atau tujuan-tujuan yang belum kita ketahui, seperti tadi ada takdim, ada takdim, ada takhir. Itu semua tadi lihat dari konteksnya. Kalau kita belajar seperti ini kan nanti kalau kita ngomong atau kita mendapati selera kita kan, oh sudah ada ilmunya kan gitu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.